الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال رحمه الله تعالى والإله معناه الولي الذي فيه السر والإله Tuhan atau sesembahan maknanya adalah الولي adalah seorang wali الذي فيه السر yang ada padanya rahasia. Ini menurut pengertian orang sufi. Tuhan itu adalah seorang wali yang memiliki kerahasiaan, memiliki sesuatu yang tidak diketahui atau tidak dimiliki yang lain. Wa huwa alladhi yusammunahu al-fakhir wa syaikha, yang mereka biasa sebut dengan al-fakhir dan al-syaikh asyar. As-sufiyyah yusammuna al-'abid al-syekh, yani syekh al-tariqah alladhi ya'khuduna 'anhu dinahum. Syekh yang mereka pertuhankan, yang mereka sembah, adalah syekh atau seorang wali, syekh al-tariqah, syekh tariqat. Alladhi ya'khuduna 'anhu dinahum, yang mereka orang-orang sufi ini mengambil agama mereka dari guru ini. Walladhi ya'khudhu 'an syaikh at-tariqati yusammunahu al-murid, dan orang-orang yang mengambil agama dari sang guru tarekat disebut dengan murid. Dan ini sudah jadi bahasa Indonesia, murid. Wa yakunu ma'a syaikhihi kal mayyit bayna yadil ghasil, dan seorang murid di sisi syekhnya, di sisi gurunya, sama seperti seorang mayit di tangan orang yang memandikannya. Yani ya, si mayit tidak bisa ngapa-ngapain, diapain saja sama si yang memandikannya, ya, ya begitulah dia. Nah, demikian juga posisi seorang murid di hadapan sang guru. Apapun yang dikatakan oleh sang guru, maka itulah agama, itulah keyakinan, itulah yang harus dilakukan. Bahkan dikatakan mengqala li syaikhi lima faqad kafar, barang siapa yang mengatakan kepada gurunya, kenapa bisa, kenapa begini, kenapa begitu, artinya mempertanyakan sesuatu kepada sang guru, maka dia telah kafir. Pokoknya ente sama seperti mayit, mau diapakan saja ente harus mau. Itu maksudnya. Laisa lahu ay ya'tarida bi syai, enggak boleh seorang murid menyanggah, barakallahu fikum, ya'tarida bi syai, menyanggah atau mempertanyakan sesuatu kepada sang guru. Dan gurulah yang jadikan Tuhan. Dan bahkan sebagian guru tarekat memerintahkan murid-muridnya untuk meminta kepadanya dalam kondisi hidup atau mati. Wa tasmiyatul 'ammah, as-sayyid wa ashbaha hadha, dan orang-orang menamakan guru ini atau wali ini sebagai as-sayyid atau yang serupa dengan ini. Al-muhim, mereka memberikan nama-nama untuk wali atau guru mereka yang mereka pertuhankan. Wahum yusammuna syekhahum as-sayyid wa yusammuna syekh, fala budda an tubayi'ahu wa tusallim lahu amraka. Syarahnya, wahum yusammuna syekhahum as-sayyid, mereka menyebut nama atau menyebutkan tentang guru mereka dengan kata as-sayyid, sang tuan. Wa yusammunahu syekh, atau mereka menyebutkannya atau mereka beri nama as-syekh. Fala budda an tubai'ahu wa tusallim lahu amraka. Maka engkau sebagai seorang murid harus engkau membaiat guru untuk taat dan mendengar apapun yang diucapkan, dan engkau menyerahkan kepadanya seluruh urusanmu. Fala ta'tarid wa la tukhalif fi syai. Maka jangan pernah engkau menyanggah, membantah, dan apalagi menyelisihi satu apapun. Pokoknya ente tidak memiliki kemampuan, pokoknya tidak ada. Pokok apa yang dikatakan oleh sang guru pasti benar. Baik. Wa illa bainaka la takunu muridan ma'ah. Kalau tidak begitu, berarti anda tidak dicap, tidak dianggap sebagai murid terhadap sang guru. Baik. Inilah yang dijadikan Tuhan nantinya, yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika annahum yadhunnuna anna Allah ja'ala li khawasil khalqi 'indahu manzilatan yarda ay yaltaji al-insanu ilayhi. Wa dzalika annahum yadhunnun. Yang demikian itu karena mereka, para murid-murid ini, menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk orang-orang khusus dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yarda ayyal tayyal insan ilaihi. Mereka menyangka bahwa Allah ridha untuk orang-orang bersandar kepada manusia-manusia yang khusus ini, manusia-manusia yang istimewa ini. Jadi, mereka mengira Allah mengizinkan orang-orang untuk barakallahu fikum bersandar pada manusia ini. Ini pada orang yang dianggap Tuhan ini, yang dianggap guru. Wayarjuhum wayastagitha bihim. Dan mereka menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala membolehkan untuk berharap kepada wali ini, syekh ini, dan meminta pertolongan kepadanya. Wayaj'alahum wasitatan bainahu wa bainallah. Dan menjadikan syekh-syekh ini, wali-wali ini sebagai perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini persangkaan orang-orang sufi ya, murid-murid. Barakallahu fikum. Para murid, sudah jadi bahasa Indonesia murid. Asy-syarh yaqulun innallaha ja'ala minal khalqi khawasan yajuzul iltija ilaihim. Mereka, orang-orang sufi ini, mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan pada makhluk ini makhluk-makhluk khusus, tabiya yuzul iltija ilaihim, boleh bersandar kepada mereka, menyandarkan harapan, cita-cita, keinginan. Ya yuzul iltija'u ilaihim wa du'a'uhum. Mereka mengira bahwa guru-guru ini, wali-wali ini, syekh-syekh ini boleh dimintai nanti. Wal istighatsatu bihim. Boleh dimintai pertolongan. Ala annahum syufa'a indahu. Apalagi mereka yakini bahwa syekh-syekh ini, guru-guru ini, wali-wali ini adalah syufa'a, para pembela nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqarribuna ilaihi hadzal ladzi hum alaihi. Dan mereka melakukan ibadah-ibadah kurbah kepada wali ini yang mereka biasa lakukan. Mereka ruku, mereka sujud. Barakallahu yatabarrakun. Mereka sebelum sampai mereka atau pas sampai di hadapannya langsung ruku dan sujud. Serta menciumi pagarnya atau tabirnya atau apanya. Mereka berikan ibadah-ibadah. Mereka berdoa di situ kepada wali, kepada syekhnya, kepada gurunya yang telah mati. Barakallahu fiikum. Subhanallah. Ini yang ada mereka lakukan. Mereka bernazar, mereka menyembelih untuk wali. Wa yuqarribuna ilaihi hadzal ladzi hum alaihi la yaquluna innahum syuraka'u lillah. Mereka tidak anggap itu adalah persekutuan atau sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau diingatkan, mereka mengatakan, oh ini memuliakan para wali, ini menghormati, ini subhanallah. Padahal pada prakteknya mereka sudah mengibadahinya. Sahih, mereka sudah istighasa, mereka sudah berdoa, meminta kepada wali itu, bukan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal yaquluna syufa'a'un 'indahu wa yuqarribuna ilayhi. Bahkan mereka mengatakan wali-wali ini, guru-guru ini, syekh-syekh ini adalah syufa'a, sebagai pembela nanti di hadapan Allah. Wa yuqarribuna ilayhi. Baik. Dan mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah ikhtarahum li salahihim, menurut mereka bahwa Allah memilih orang-orang ini karena kesolehannya, wa taqwahum karena ketakwaannya, fasaru wasa'ita bainal ibad, sehingga jadilah mereka sebagai perantara antara hamba-hamba Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini padahal Allah telah nafikan. Ta'ala Allahu amma yakulun, maha tinggi Allah dari apa yang mereka katakan. Walidhalika yataqarrabuna ilaihim bil ibadati ahya'u wa amwata. Oleh karena itu, karena keyakinan ini, mereka pun mendekatkan diri kepada wali-wali ini, syekh-syekh ini, dengan melakukan ibadah-ibadah dalam kondisi hidup atau mati. Wayaqulun, dan mereka mengatakan, orang sufi ini mengatakan, innal mutaqarriba ilaihim mithlul mutaqarrib ilallah. Orang yang mendekatkan diri kepada wali ini atau syekh ini sama seperti orang yang mendekatkan diri kepada Allah. May yataqarrab li syekh yataqarrabu ilallah. Barang siapa yang mendekatkan diri kepada syekh, berarti dia sama seperti mendekatkan diri kepada Allah. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah Subhanahu wa taala apa saja? Semua wali, orang saleh, orang bertakwa, nabi, malaikat bahkan, siapapun dan apapun. Kalau disembah selain Allah Subhanahu wa taala, mengatakan wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Sesuatu yang tidak bisa memudaratkan mereka dan tidak bisa mendatangkan manfaat untuk mereka. Wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Kemudian mereka mengatakan haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka itu adalah dari pemberi-pemberi syafaat untuk kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. La'iba syaitanu bihim ila hadzal hadd. Syaitan telah mempermainkan mereka sampai ke batas seperti ini atau sampai kondisi seperti ini. Mereka dipermainkan oleh syaitan. Padahal dalam Al-Quran sudah jelas, tidak boleh istighosah, tidak boleh berdoa, tidak boleh berharap, tidak boleh tawakal kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang kalian mintai selain Allah tidak memiliki apa-apa, tidak bisa ngapa-ngapa, tidak bisa mendengar ucapan kalian, mendengar pun tidak bisa memberi untuk kalian. Kan sangat jelas dalam Al-Quran. Barakallahu fiikum. Masyaallah. Falladzina yaz'umu ahlus syirki fi zamanina annahum wasa'ibuhum. Alladzina yaz'umu. Maka orang-orang yang menyangka dari kalangan ahlus syirk ini di zaman kita ini, kata beliau, annahum wasa'ibuhum, bahwa wali-wali ini, syekh-syekh ini sebagai perantara untuk mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Humul ladzina yusammuhumul awwalun. Mereka-mereka ini dari di zaman dahulu kala, orang-orang dahulu menamakan aliha. Mereka menamakan Tuhan. Baik, orang-orang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyembah orang saleh, menyembah kuburan, menyembah wali. Barakallahu fikum. Mereka mengatakan ini Tuhan. Baik. Wal wasa'itatu hiya al-ilah, dan juga yang mereka jadikan perantara itu mereka sebutkan sebagai ilah, Tuhan. Baik. Ini ucapan orang musyrikin di zaman dahulu kala. Tapi asyara'ash al-musyrikun al-awwaluna ya'budunahum wa yusammunahum aliha. Orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyembah orang saleh. Baik. Yang menyembah wali, yusammunahum aliha, mereka menamakan yang mereka sembah ini sebagai apa? Aliha, sebagai Tuhan. Subhanallah. Baik. Ketika mereka ditanya, ya mereka mengatakan haulai syufa'auna indallah. Walidzalika lamma qala lahum Rasul sallallahu alaihi wasallam qul la ilaha illallah. Oleh karena itu ketika Rasulullah mengatakan katakan la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Qalu aja'alal alihata ilaha wahida. Orang musyrikin yang menduakan Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan, apakah Muhammad ini mengajak kita untuk menyembah Tuhan yang satu? Aja'al al-alihata. Apakah Muhammad ini menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak ini yang disembah ini oleh kita ini? Mereka menyembah Allah, menyembah juga Tuhan yang lainnya. Paham barakallahu'alaikum? Apakah Muhammad ini mengajak kita hanya menyembah satu Tuhan, sementara kita ini sudah banyak menyembah yang lainnya? Aja'al al-alihata ilaha wahida inna hadha la syai'un ujab. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. Mereka mengatakan ajalla alihata ilahu wahidah. Apakah Muhammad menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak ini harus ditinggalkan kecuali satu yang disembah? Baik. Inna hadha lasyai'un ujab. Sungguh ajakan ini adalah sesuatu yang sangat aneh menurut mereka. Karena selama mereka hidup, ya mereka hidup di atas kesyirikan ini. Lahir mereka di atas kesyirikan. Sampai tua mereka tetap di atas kesyirikan. Maka ketika mereka mau dipisahkan dari kesyirikan ini, suatu yang sangat berat. Kecuali kalau Allah SWT memberi kemudahan dan hidayah untuk mereka. Sehingga mereka mengatakan, apakah Muhammad mengajak kita untuk hanya menyembah satu Tuhan, sementara selama ini kita kan menyembah Tuhan yang banyak. Menyembah Allah, menyembah Lata, menyembah Uzza, menyembah Manat, Hubal dan yang lainnya. Barakallahu fiikum. Inna hadza la syai'un ujab. Wan talaqal mala'u minhum. Kemudian tokoh-tokoh Quraisy atau tokoh-tokoh musyrikin pada saat itu keliling. Animshu keliling ke pengikut-pengikut mereka atau sesama mereka, sesama orang-orang musyrikin. Animshu wasbiru, silahkan terus kalian dengan kesyirikan ini. Tapi mereka tidak mau menyebutkannya sebagai kesyirikan. Teruslah kalian dengan ketaatan ini. Wasbiru dan bersabarlah kalian dengan penyembahan Tuhan-Tuhan kalian. Wasbiru ala alihatikum. Coba mereka menyebutkan apa? Wali-wali mereka itu sebagai apa? Sebagai Tuhan. Baik. Sekarang memang mereka tidak mau menyebutkannya sebagai Tuhan. Mereka hanya menyebutkan sebagai apa? Syekh, sebagai wali, sebagai macam-macam. Yang di zaman dahulu mereka menyebutkannya sebagai Tuhan. Samuha aliha. Mereka sendiri di zaman dahulu kala menyebutkannya sebagai Tuhan. La tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa wa la yaghutsa wa ya'uq wa nasra. Siapa mereka ini? Baik. Waddan, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasra. Siapa mereka ini? Orang-orang saleh. Orang-orang saleh yang disembah oleh mereka. La tadarunna alihatakum, jangan biarkan kalian, jangan kalian membiarkan Tuhan-Tuhan kalian. Barakallahu fikum. Jangan kalian meninggalkannya. Wala tadarunna wadda wala suwa, dan jangan kalian meninggalkan wadda, suwa, yaguth, ya'uq, nasra. Mereka saling mengukuhkan di atas peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Al-awwaluna sammuhum aliha. Orang-orang dahulu mereka menyebutkan orang-orang saleh yang mereka ibadah ini sebagai Tuhan. Wal mutaakhirun alladziina yad'uuna al-islam yad'uuna al-islam sammuhum wasa'ib wa syufa'a faqat. Adapun orang belakangan ini yang mereka ngaku sebagai seorang muslim, yang mereka menyembah wali ini, menyembah orang saleh ini, mereka hanya menamakannya sebagai wasa'ir, sebagai perantara. Amalannya persis sama. Wa syufa'a, mereka para pemberi syafaat untuk kami. Walam yusammuhum aliha, orang belakangan ini tidak menyebutkan apa yang mereka sembah itu sebagai Tuhan. Wal makna wahid, padahal maknanya sama. Mau Anda katakan wasa'id atau makna syufa'a atau mau mengatakan ilah atau aliha, sama pada hakikatnya. Wal makna wahid. Wa ini ikhtalafa lafz, walaupun berbeda lafadz. Karena al-ibrata bil haqa'iq, karena yang menjadi patokan, yang menjadi sandaran, yang bisa dianggap adalah pada hakikatnya, hakikatnya sama ya sama, walaupun namanya berbeda. Walaysa al-ibrata bil alfadhi wal mustalahat, dan bukanlah yang dianggap itu lafaz atau istilah-istilah yang disebutkan oleh orang. Intinya kalau sama ya sama, walaupun namanya berbeda. Barakallahu fiik. Ya sama seperti yang lainnya. Riba. Baik. Kalau Anda mengatakan bunga, ada mengatakan faedah atau apapun namanya. Kalau intinya sama riba ya riba. Barakallahu fiik. Khamr juga. Apapun namanya, kalau pada hakikatnya sama ya khamr, ya khamr. Mau ente namakan apapun ya khamr. Sama seperti ini juga. Kalau itu adalah kesyirikan, Anda menamakannya apapun, ya tetap kesyirikan. Barakallahu fiik. Di zaman dahulu mereka mengatakannya Tuhan. Orang-orang saleh yang mereka sembah, yang mereka menyembelih untuknya, yang mereka minta kepadanya. Baik. Mereka menyebutkannya sebagai Tuhan. Sementara sekarang ini orang yang aku sebagai seorang muslim, mereka hanya menamakannya sebagai wasa'id, perantara. Barakallahu fiik. Wa syufa'a, sebagai pembela untuk mereka. Allahumma musta'in lahun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.